kemaksiatan yang merajalela dari di masyarakat jika tidak mampu menanggulanginya. Wa ilallahil mustaka. Dan berapa banyak yang seperti ini. Kemaksiatan terjadi tapi kita tidak punya daya upaya untuk menghentikannya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wal munkar idza lam tastati' izalatahu fazul anta anhu. Kemungkaran jika kamu tidak mampu menghentikannya. Kamu tahu itu kemungkaran, maksiat, tapi kamu enggak bisa berbuat apa-apa. Enggak punya kemampuan untuk menghentikannya. Paling tidak menghindarlah kamu darinya. Halas, jauhi. Tinggalkan. Jangan kamu bercokol, ikut bermajlis, duduk, nimbrung di situ. Jangan. Paling tidaknya kamu selamatkan dirimu. Menjauh. Menyelamatkan diri. Itu paling minimnya. Tinggalkan.